Rasakan indah dunia saat ku mendapatkanmu. Kau berbeda dari yang lalu, itulah keyakinanku. Oh, yang terindah di lubuk hatiku, engkau. Kini hanya dirimu terindah untukku. Satu, semoga saja orang tuamu setuju ku cinta kamu. Kan ku jaga dirimu selalu sepanjang jalan waktuku. Oh, engkau lah yang terindah di lubuk hatiku, engkau. Kini hanya dirimu terindah untukku. Satu, untukku. Satu.